Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وجميعا بارك فيكم. Kita masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari Kitabul Jinayat yang membahas tentang tindak kriminal dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi Wassunnah. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-babus salis, bab yang ketiga, fil qasamah, terkait al-qasamah. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa hikmatuha, terkait definisi, hukum dan hikmah syariat dari al-qasamah. Ta'rifuha, adapun definisi al-qasamah. Al-qasamatu lughatan qauluhum aqsama yuqsimu iqsaman wa qasamatan ay halafa halfan. Qasamah secara bahasa, qaf, sin, alif, mim, ta, marbutah. Qasamah secara bahasa adalah masdar. Masdar itu ya sebuah kata urutan yang ketiga dari susunan atau tasrifan fi'il. Masdar dari ucapan mereka, aqsama yuqsimu iqsaman qasamatan, yang maknanya adalah bersumpah. Qasamah secara bahasa maknanya adalah bersumpah. Wa syar'an, adapun secara syariat, qasamah maknanya adalah al-aiman al-mukarraru fi da'wal qatilil ma'sum. Qasamah secara syariat adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang oleh yang mengklaim dari korban pembunuhan yang terjaga darahnya. Sumpah yang diucapkan berulang-ulang, yang berasal dari orang yang mengklaim bahwasannya pembunuhan dilakukan oleh Syekh Fulan kepada korban yang terjaga darahnya. Summiyat bidzalik, dinamakan dengan qasamah. Barakafikum. Li'annal aiman tuqasamu ala awliya'il qatil fayahlifuna khamsina yaminan annal mudda'a alaihi qatlu sahibihim. Dinamakan dengan hal tersebut karena sumpah yang dilakukan itu dibagi kepada wali kurban, maka mereka bersumpah sebanyak 50 kali, 50 sumpah. Bahwasanya yang isinya dari sumpah tersebut tergugat, tertuduh telah membunuh keluarganya. Dan barakallahu fikum, sumpah tersebut dibagi ya sesuai dengan dari ahli waris itu dikumpulkan semuanya. Kalau mereka menginginkan adanya kisos atau diat, maka mereka para ahli waris korban berkumpul bersedia bersumpah bahwasanya si fulan telah membunuh keluarganya. Barakafikum. Mereka melakukan sumpah ini dikarenakan tidak ada saksi atas pembunuhan tersebut, tidak ada bukti yang kuat. Adanya adalah al-lauth, bukti yang lemah. Bahwasanya si fulan yang terbunuh ya saat itu sedang bersengketa dengan si Allan. Dan indikasi terkuat adalah si Allan ini yang membunuh. Maka mereka ya bersepakat untuk mendatangi yang membunuh atau yang terduga, tergugat ya, yang tergugat. Barakafikum. Kemudian ya bersumpah, dan bersumpahnya ini dibagi sesuai dengan jatah warisan mereka. Misalkan ada 10 orang dari harta warisan yang ada ya, karena mereka adalah ahli waris dari barakafikum korban, dari 10 orang ini maka bersumpahnya dibagi 50 ya, dibagi 50 itu dibagi banyaknya orang itu sesuai dengan jumlah banyaknya warisan. Yang paling banyak warisannya maka dia yang paling banyak bersumpah. Barakalakum, dibagi. Wasuratuha, dan gambaran dari qasamah, gambarannya adalah ayyujada qatilun la yu'rafu qatiluhu. Ayyujada qatilun la yu'rafu qatiluhu. Ditemukan seseorang dalam keadaan terbunuh namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Fatujral qasamatu alal jamaah allati yunhasaru fiha imkanu qatlihi. Maka ditetapkan qasamah, sumpah, alal jamaah, oleh orang-orang, sekelompok orang yang dia adalah keluarga dari si korban. Ya, barakafikum. Yang kemungkinan ya pembunuhan itu dilakukan oleh beberapa orang yang telah tergugat. Jadi mereka kumpul kemudian untuk bersumpah ditujukan kepada ya beberapa orang yang tidak terbatas jumlahnya, yang dimungkinkan itulah yang membunuh. Wa dzalika idza tawafarat asyurutul ati dzikruha. Hal itu bisa dilakukan, qasamah bisa dilakukan apabila syarat-syarat qasamah yang akan disebutkan nanti syarat-syaratnya itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada al-qasamah. Sumpah barakafikum atas gugatan pembunuhan. Ini pengertian dan gambaran al-qasamah. Barakafikum. Kemudian masyru'iyatuha. Al-qasamah ini ternyata disyariatkan dalam Islam. Wahiyya masyru'ah. Disyariatkan. Wa yuthbatu bihal qisas. Tujuannya adalah dengan qasamah supaya qisas ditegakkan, ditetapkan. Awid diyah atau diyat, tebusan ya dilakukan. Idza lam taqtarinid da'wa bayyinatan au iqrarun wa wujidal lawthu wa huwa al adawatu dhahiratu bainal qatili wal muttahimi bi qatlihi kal qabail allati yutlabu ba'duha ba'dhan bitsari. Barakafikum. Apabila tidak didapati, tidak tersedia pada gugatan itu bukti yang kuat atau pengakuan dari si pembunuh, ya, namun didapati al-lauth, bukti yang lemah. Apa itu bukti yang lemah? Adanya permusuhan yang nampak antara korban dengan orang yang diduga membunuh. Itu saja bukti yang lemah. Bukti yang kuat tidak ada. Tidak ada saksi. Ya. Barakafikum. Adanya adalah al-lauth, bukti yang lemah. Hal ini juga terjadi seperti kabilah-kabilah yang menuntut sebagian dengan sebagian yang lainnya adanya balas dendam. Waqila la yuqtasu bidzalik, dan ada yang mengatakan ini tidak khusus pada adanya bukti yang lemah. Bal yatanawalu kullama yaglibu 'ala dzanni sihatad da'wa. Bahkan hal ini mencakup semua perkara yang lebih dominan, ya, yang mengarah pada peluang keabsahan gugatan. Maka tidak hanya qasamah ini tidak hanya pada adanya bukti yang lemah, tapi yang lain-lain juga bisa. Barakafikum. Intinya, ya, kalau tidak ada bukti yang kuat, tidak ada pengakuan, penyesalan, kemudian pengakuan dari si pembunuh, namun adanya bukti yang lemah, maka qasamah boleh dilakukan. Barakafikum. Kemudian dalil, wad-dalilu ala masyru'iyatiha dalil, disyariatkannya qasamah, hadis Sahli bin Abi Hasmah. Hadisnya Sahal bin Abi Hasmah, anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyidata ibn Mas'ud kharaja ila Khaybar min juhdin asabahum. Bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyidah bin Mas'ud keduanya pernah keluar menuju Khaybar, daerah Yahudi, untuk mencari sesuatu, ya, mungkin mencari ya, penghasilan, Saat itu mereka berdua mengalami susahnya hidup. Ya, kehidupan yang susah menimpa mereka. Barakallahu fikum. Fa'ata muhayyidoh atau muhayyisoh. Fa'akhbaro anna Abdullah ibn Sahl qad qutila. Wa turiha fi ainin au faqirin. Kemudian fa'ukhbiro. Kemudian ada seseorang yang mengkhabarkan kepada mengkhabarkan ada seorang yang barakahikum mengkhabarkan kepada Muhayyisoh bahwasanya Abdullah bin Sahal dibunuh dan mayatnya dibuang di mata air atau fakirin sumur. Fakir itu adalah al-bi'rul wasi'ah al-famma, sumur yang barakallahu fikum mulut sumurnya itu luas, besar, lebar. Itu namanya fakir. Dibuang di situ. Fa'ata yahudun faqala antum wallahi qataltumuhu. Maka Muhayyisoh ibnu Mas'ud mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar karena ya barakallahu fikum dugaan kuat mereka lah yang membunuh karena mereka itu yang memusuhi kaum muslimin. Maka Muhayyisoh mengatakan kepada orang-orang Yahudi, antum wallahi qataltumuhu, demi Allah kalian yang telah membunuh Abdullah bin Sahal. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, wallahi ma qatalnahu, demi Allah kami tidak membunuhnya. Thumma akbala hatta ata ala qaumihi. Akhirnya ya Muhayyisoh ini kembali pergi berpaling dari mereka lalu mendatangi kaumnya. Kaumnya Muhayyisoh, kabilahnya yang semuanya itu adalah kaum muslimin rata-rata. Fadzakara lahum dzalik, kemudian menceritakan kejadian hal tersebut kepada mereka. Tsumma aqbala huwa wa akhuhu Huwaisoh. Kemudian dia ya Muhayyisoh dan saudaranya Huwaisoh yang lebih tua dari Muhayyisoh ya Muhayyisoh dan juga wa Abdurrahman ibnu Sahal, Abdurrahman bin Sahal ya sebagai saudaranya dari Abdullah bin Sahal, mereka bertiga mendatangi orang-orang Yahudi ya. Sebelum mendatangi orang-orang Yahudi barakallahu fikum, atau ketika mendatangi orang-orang Yahudi, maka hal ini sampai kepada Rasul. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam li Huwaisoh wa Muhayyisoh wa Abdurrahman. Wa Abdurrahman. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Huwaisoh, Muhayyisoh dan Abdurrahman, atahlifuna, apakah kalian bersedia bersumpah? Karena kalian tidak punya bukti yang kuat, tidak punya saksi. Kalian berani bersumpah? Jadi bukan bermain, tidak main-main ya. Kalau bersumpah itu nanti kalau dia dusta, ya barakallahu fikum, atau asal-asalan menuduh, maka nanti urusannya di akhirat. Atahlifun, kata Nabi, kalian berani bersumpah? Watastahiquna dama sahibikum, sehingga kalian berhak kalau kalian benar ya mendapatkan barakallahu fikum apa yang menjadi ya hak dari darah saudara kalian, yakni mendapatkan diat. Wa fi riwayah taktuna bil bayyinah, dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan sebelum meminta mereka bersumpah, datangkan bukti. Mana datangkan bukti oleh kalian? Qalu, maka mereka menjawab ya dari keluarganya Abdullah bin Sahal, Huwaisoh Muhaisah dan Abdurrahman mengatakan malana bi bayyinah. Kami tidak malana bayyinah, kami tidak memiliki bukti. Faqala, maka Nabi menyatakan atahlifun. Kalau begitu kalian berani bersumpah? Qalu. Ya, mereka mengatakan wa kaifa nahlifu wa lam nashhad. Bagaimana bisa kami bersumpah dalam keadaan kami tidak menyaksikan? Ya. Kalau bersumpah biasanya kan menyaksikan. Demi Allah saya melihat dia itu yang melakukan ini dan itu. Nah, ini mereka keberatan untuk melakukan sumpah karena tidak melihat. Walam naro, tidak menyaksikan dan tidak melihat. Qala, maka Nabi menyatakan fatahlifu lakum yahud. Kalau begitu, maukah kalian orang-orang Yahudi yang bersumpah menyatakan bahwasannya mereka bukan pembunuh? Qalu, maka mereka keberatan dengan mengatakan laisu bimuslimin. Mereka bukan orang-orang muslim. Kami keberatan. Berarti qasamah tidak tegak. Tidak jadi. Akhirnya kalau sudah seperti itu, fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min indihi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam beliaulah yang membayar diat, yang menanggung diatnya. Diambil dari Baitul Mal. Diberikan kepada keluarga korban. Dan memang seperti itu barakah fikum, ya, tugas dari seorang pemimpin. Ya. Kenapa? Supaya darah orang yang terjaga tidak boleh dibunuh, tidak hilang sia-sia. Maka di barakah fikum diberi nilai, ya, 100 ekor unta. Itu kalau muslim. Faba'atha ilaihim Rasulullah alaihi salatu wasallam mi'ata naqah hatta adqalat alaihi muddar. Ya. Maka Rasul mengirim 100 ekor unta diberikan kepada keluarga korban, lalu mereka memasukkan unta-unta mereka ke tempat mereka, ke rumah, ke halamannya. Faqala Sahal, kata Sahal, Sahal ini ayahnya Abdullah. Falaqad rakadatni minha naqatu hamra, sungguh ketika aku memasukkan unta tersebut, unta-unta tersebut bagian yang merupakan bagian untukku, aku ditendang, disepak oleh unta yang berwarna merah. Ya. Ini mengisahkan tentang kejadiannya. Berarti fadalla dzalika ala masru'iyatil qasamah, maka ini menunjukkan qasamah itu disyariatkan. Barakallahu fikum. Wa annaha aslun min usulis syar'i mustaqillun bi nafsihi, maka itu adalah salah satu dasar dari dasar-dasar syariat yang terpisah, yang terpisah dengannya. Ya, itu berdiri sendiri. Kemudian hikmatuha, hikmah dari al-qasamah. Apa hikmahnya? Syuri'atil qasamatu li siyanatid dima' wa adami ihdariha. Qasamah disyariatkan dalam rangka untuk menjaga darah dan supaya darah seseorang tidak hilang dengan sia-sia tanpa nilai. Fasyari'atul islamiyatu tuhrisu asyaddal hirsi ala hifdzid dima. Maka syariat Islam sangat bersemangat dalam menjaga darah seseorang. Wasiyanatiha, dan melindungi darah seseorang. Wa adami ihdariha, dan supaya tidak hilang dengan sia-sia pada darah seseorang dengan adanya al-qasamah. Walamma kanal qatlu yaksur, maka tatkala pembunuhan itu, ya, menyebar luas, banyak terjadi. Bainama taqillus syahadatu alaihi, sementara bukti susah sekali didapat, minim sekali didapat. Kenapa? li annal qatila yutaharra bil qatli mawadi al khalwat. Karena seringnya yang membunuh itu ketika membunuh membawa korban di tempat yang sepi, maka tidak ketahuan. Ju'ilatil qasamah hifdzan lidima, maka dijadikanlah al-qasamah, ya, ditetapkan dalam rangka untuk menjaga darah orang yang terjaga darahnya. Tayyib, ini sudah habis waktunya insyaallah. Untuk berikutnya al-qasamah lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktahi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.